Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir menempati posisi tertinggi kasus perdagangan orang. Menurut data Polda Jawa Barat, pada tahun 2018 terdapat 138 kasus di Jawa Barat. Kriminolog Adrianus Meliala menyebutkan, kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan orang dapat terjadi. Nah, faktor pendorongnya adalah kemiskinan. Nah, kita harus sebut sebagai sesuatu yang selalu menjadi kambing hitam ya, gitu. Pada beberapa daerah, ya seperti misalnya di Jawa Barat, sebetulnya nggak miskin-miskin amat. Tetapi karena gaya hidup yang tinggi, menjadikan mereka selalu merasa kurang dan mudah tergiur dengan iming-iming, gitu ya. Sehingga kemudian lalu mudah turun anunya, turun kemampuan rasionalnya dan ikut saja apa kata si pihak yang membujuk itu.